Alhamdulillahillazi arsala rasulahu mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersua melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, pada kesempatan kali ini untuk kembali mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemauan untuk tetap berada di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada surat ayat 134 surat Ali Imran juz ketiga yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaazimiinal ghaiza wal-'aafina 'anin-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan penjelasan lanjutan dari penutup ayat 133, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat terdahulu mengatakan wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu dijelaskan di dalam ayat pembahasan kita ini, yaitu yang pertama yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, yaitu orang yang suka menafkahkan hartanya. Kemudian ciri yang kedua adalah wal-kaziminal al-ghaiza, orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga wal-afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain walaupun orang itu pernah berbuat jahat kepada dirinya. Dan yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat-sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya, keempat ciri inilah yang menjadi tanda-tanda atau ciri-ciri untuk dikategorikan seseorang itu sebagai orang yang bertakwa. Kita lihat yang pertama, Allah memulai redaksinya dengan allazina, yaitu dengan isim mausul. Isim mausul ini kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kata penghubung yang dan yang lain-lain seperti itulah. Allazina yunfiquna, yang mereka itu suka menafkahkan. Artinya ayat ini punya keterkaitan dengan ayat 133 sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal pembahasan tadi. Ciri pertama adalah orang-orang yang suka menginfakkan hartanya baik dalam fis-sarra'i wad-dharra'i. Allah mendahulukan ciri orang yang bertakwa itu dengan orang yang suka menafkahkan hartanya, bukan orang yang mati-matian melaksanakan salat, puasa, atau zakat. Tidak, akan tetapi yunfiquna fis-sara'i wad-dharra', untuk memberikan sinyal kepada kita bahwa untuk dikatakan sebagai orang yang bertakwa itu tidak hanya cukup dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus memperhatikan juga orang-orang di sekitar kita, punya rasa perhatian yang besar, punya rasa kasih sayang besar kepada masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Nafkahkanlah hartamu fis-sara'i wad-dharra'i, baik dalam keadaan sara, senang maupun dara. Yang menarik di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fi isa fi musibatin. Ada perbedaan antara dara dan musibah. Durun, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, perbedaannya adalah kalau durun atau dara itu maknanya adalah gangguan-gangguan kecil saja, bukan bersifat hal-hal gangguan besar atau bencana yang besar. Sedangkan musibah itu maknanya lebih dipahami sebagai suatu yang menimpa dan itu sangat-sangat menyulitkan seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi di sini dengan fis-sara'i wad-dara'i, baik dalam keadaan senang maupun dalam kondisi ada sedikit gangguan-gangguan. Seseorang diperintahkan untuk berinfak dan mau berinfak tidak hanya dalam kondisi senang saja ketika banyak duit saja, akan tetapi juga dalam keadaan dia ada gangguan-gangguan kecil. Misalnya ketika seseorang akan menginfakkan hartanya, terpikir olehnya masih ada tanggungan anakku yang banyak. Jangan sampai berpikiran seperti itu, karena itu adalah gangguan-gangguan kecil yang tidak perlu diperhitungkan. Kenapa? Karena memang sifat syaitan itu adalah in asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Karena syaitan itu akan selalu berusaha bagaimana seseorang itu tidak menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan senang mau apalagi dalam keadaan susah. Ciri yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya. Ciri yang kedua dari orang yang bertakwa adalah wal qaziminal ghaiza, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Yang menarik di sini kata Syekh Mutawalli Syarawi adalah Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi qazimin. Qazimin berasal dari kata qazmul qirbah, yaitu tempat menutup kendi air. Ya, orang Arab biasa memakai kendi air itu yang terbuat dari kulit. Kalau sudah penuh ditutup sehingga airnya tidak tumpah keluar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata qazimin, yaitu sama seperti menutup kendi air tadi yang terbuat dari kulit, agar pada saat seseorang marah dia tidak sampai marahnya itu meluap-luap dan tertumpah-tumpah sehingga tidak terkendali. Boleh emosi, akan tetapi kuasailah dirimu dan kontrol dirimu sehingga tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada kesadaran. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio sudah ada para asatiz kita, Ustaz Ardian Salih dan juga Ustaz Zainal Arifin. Silakan Ustaz. Iya. Subhanallah, kalau kita melihat ayat ini mungkin adalah ayat yang paling sering dikutip oleh para mubaligh dan para ustaz-ustaz dalam memberikan ceramah, apalagi yang berkaitan dengan sikap kehidupan sosial masyarakat Islam di tengah-tengah masyarakat yang lainnya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, betapa indahnya Islam itu sebenarnya, bahwa orang Islam itu adalah orang yang sangat dermawan, dan orang Islam itu atau orang yang bertakwa dan muttaqin itu adalah orang-orang yang sabar, mampu menahan emosinya, dan orang yang realistis dan rasional dalam menghadapi segala permasalahan, dan begitu juga adalah seorang yang pemaaf. Saya kira, Ustaz Perdana, kalau melihat ayat ini, ciri inilah yang sangat kita butuhkan saat sekarang ini ada pada pemimpin-pemimpin bangsa ini, yaitu suka memberi, bukan mengambil. Ya. Nah, kalau kita melihat dengan kacamata sebagai masyarakat jelata, masyarakat biasa, yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, mengambil lebih banyak daripada memberi. Dan kalaupun memberi, bukan uang dari kantongnya sendiri, tapi tetap saja itu adalah uang yang dia olah dari uang rakyat. Jadi kita mengharapkan kepada pemimpin dalam seluruh segi, bukan hanya pemerintah tapi seluruh pemimpin, hendaklah lebih banyak memberi daripada meminta, ya, daripada mengambil. Jadi yang perlu kita pikirkan sebagai pemimpin di bangsa ini adalah apa yang aku berikan kepada negara ini, apa yang bisa aku persembahkan kepada negara ini. Bukankah dahulu juga telah hal itulah yang membuat kita menjadi bangsa yang merdeka dan bangsa yang independen, dan begitu juga tidak cepat emosi. Ya, tidak cepat marah di dalam memimpin bangsa ini, dan tidak cepat main pecah, tidak cepat main copot, karena kesalahan-kesalahan itu juga terkadang kesalahan itu dilakukan secara sistematis, sehingga dia mau tidak mau juga akan menjadi orang yang salah, karena sistem yang berlaku itu memang sudah salah. Oleh karena itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam pertarungan gulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan emosinya dikala dia harus marah, dan begitu juga adalah orang yang segera memberikan kemaafan. Tapi kemaafan di sini bukan berarti tidak menegakkan law enforcement, tidak menegakkan hukum, tetapi memaafkan yang dimaksud di sini adalah memberikan alternatif-alternatif yang terbaik bagi bangsa ini kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dari anak bangsa itu sendiri. Terkadang kita melihat kalau kita dahulu di Mesir, di Timur Tengah, bahkan kalau sekarang ada sebagian dosen-dosen yang belajar ke Malaysia, kita menjumpai ternyata banyak orang-orang Indonesia yang berkiprah di sana dan memberikan kontribusi yang tidak dapat disepelekan bagi negara seperti Malaysia, baik itu dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Karena apa? Karena pikiran mereka dapat mereka curahkan dengan maksimal di sana. Sedangkan bangsa kita mengusir, bahkan tidak memberikan pemaafan kepada mereka, sehingga terjadilah katakanlah kerugian bagi bangsa ini sendiri begitu. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hansah tadi harus kita renungkan bersama. Artinya apa? Beginilah kondisi keadaan negara dan juga masyarakat kita pada saat ini. Artinya dengan kajian kita pada ayat 134 ini memberikan kita semacam suatu inspirasi bahwa banyak sekali sifat-sifat yang sebenarnya dianjurkan oleh Al-Quran itu yang terlewatkan dari kita atau mungkin kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, saat sekarang ini hendaklah kita banyak merenungkan bahwa sifat-sifat untuk care terhadap masyarakat sekitar kita, kemudian mampu mengontrol diri kita untuk tidak cepat marah kepada orang lain, dan juga suka memaafkan orang lain walaupun misalnya orang itu pernah berbuat salah kepada kita, adalah merupakan hal-hal yang harus, seharusnya dan wajib sebenarnya harus kita aplikasikan di dalam kehidupan masyarakat kita. Insya Allah kalau ini kita lakukan, akan terjalinlah suatu keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat dan akan terciptalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar memang diharapkan oleh semua pihak. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang menarik di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang emosi ini, membahas tentang amarah ini, Allah tidak mengatakan jangan marah, akan tetapi orang yang mampu menahan amarahnya. Ini dikarenakan amarah itu adalah merupakan sunnatullah yang memang sudah menjadi fitrah manusia. Amarah adalah merupakan reaksi alamiah yang Allah berikan kepada manusia dengan tujuan agar manusia dapat tetap eksis di dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi, janganlah sampai dengan keberadaan amarah ini sehingga seseorang menjadi lupa diri atau terpengaruh dengan emosinya itu. Rasulullah SAW sendiri pernah terpengaruh dengan rasa amarah itu. Ketika pamannya Hamzah terbunuh dalam perang Uhud dan tercabik-cabik, maka Rasulullah SAW mengeluarkan suatu pernyataannya, sekiranya saya dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kafir Quraisy dalam pertempuran apa saja, maka saya akan membunuh 30 orang dari mereka sebagai ganti terbunuhnya Hamzah. Pernyataan Rasul ini menunjukkan bahwa Rasul pada saat itu benar-benar dalam kondisi yang sangat marah dan akhirnya terpengaruh dengan amarahnya itu sehingga keluarlah ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak pantas dari seorang rasul. Oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian hal ini distabilkan atau diredam dengan firman Allah, wa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul sabirin. Seandainya kamu ingin menghukum, maka hukum saja sesuai dengan sepadan dengan kejahatan itu. Akan tetapi jika kamu mampu bersabar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang yang penyabar. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rasul sendiri bisa terpengaruh dengan amarah itu. Oleh karena itu, apalagi kita sebagai manusia biasa yang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bisa akan mengarah-ngarah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam ayat pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewanti kita, wal qazi minal ghaiza, silakan Anda marah, akan tetapi kontrollah amarah Anda itu, karena itu adalah yang lebih baik. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Zainal? Iya, terima kasih Ustaz. Perdana, jadi kalau kita lihat ayat 134 ini merupakan contoh dari pemimpin yang karismatik. Iya. Atau umat manusia yang ingin meraih cinta lebih besar, yaitu cinta Allah kepada dia. Karena disebutkan di sini, wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau mau dicintai Allah, jadilah orang muhsin. Orang muhsin itu bagaimana? Memiliki tiga karakter tadi. Walaupun muhsin banyak kriterianya, dalam ayat ini ada tiga. Kemudian ayat ini juga merupakan pembelajaran kita kalau kita mau menjadi orang bertakwa, kepada seperti kata Ustaz Perdana tadi, lakukanlah tiga hal ini. Tapi satu hal yang menarik, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, dalam menjadi orang yang baik itu basicnya itu adalah yunfiku nafisarro wadorro. Walaupun dalam kriteria nanti itu diletakkan nomor tiga, wal kaziminal ghoizo menjadi nomor satu, wal afina aninnas menjadi nomor dua, allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra menjadi nomor 3. Dan nomor 3 ini adalah basic paling mulia dan basic paling sempurna. Maksudnya bagaimana? Manusia atau pemimpin yang karismatik itu seperti sosok Nabi Muhammad pernah marah. tetapi dia dapat menahan marah. Karena apa? Karena dia langsung ditegur Allah, dia maksum, akhirnya dia melihat sebagai manusia normal dia melakukan itu, tetapi sebagai seorang nabi dia pun akhirnya memaafkan Hindun. Wahsy akhirnya membunuh orang paling mulia Hamzah, dan dia membunuh orang paling dibenci Islam, yaitu Abdullah bin Salul kalau saya tidak salah. Itulah Wahsy. Dia begitu bencinya terhadap Hamzah karena suruhan dari Hindun, tetapi dan dia membunuh itu, dan dia juga melakukan hal yang sama ketika dia menjadi seorang muslim, membunuh orang yang paling dibenci oleh Islam. Kemudian wal afina anin nas, ini adalah grade kedua, tingkatan kedua. Kalau marah bisa ditahan itu bagus, sekarang memaafkan. Kalau orang marah belum tentu orang bisa menahan marah, belum tentu dimaafkan. Aku marah dengan kau, tapi aku tidak melampiaskannya. Itu sudah satu keberuntungan. Yang kedua, dia tidak marah dan dia tidak dan dia memaafkan. Itu adalah grade kedua. Tingkatan seorang sosok karismatik yang terdapat pada diri Rasul itu sudah sampai kepada tingkat kedua. Dan tingkat ketiga, dia tidak marah, memaafkan dan memberi lagi. Nah, itu adalah sosok pemimpin karismatik sebagaimana Nabi Muhammad. Bagaimana contohnya? Sebagaimana dicontohkan oleh Hasan Al-Basri, ketika dia dicaci maki oleh seseorang, dibusukkan karakter dia, terjadi pembusukan karakter sehingga mungkin orang sudah menuduh dialah seorang yang paling bejat di muka bumi ini, dia bukan malah marah. Dia maafkan orang itu dan dia beri setalam kurma kepada orang yang dimaafkan. Masya Allah. Nah, ini karena apa? Karena dia sudah sampai kepada allazina yunfiquna fis-sarri wad-dharra. Kepada orang yang membencinya, bukan dia balas dengan keburukan, tapi dia balas dengan kebaikan. Inilah mungkin tambahan dari saya. Namun saya rasa sikap ini berat ini, Ustaz. Makanya karismatik namanya, pemimpin karismatik. Iya. Memang berat, akan tetapi bukan berarti tidak mampu untuk dilakukan. Dan kalau dilakukan, itu akan meninggikan martabat kita di hadapan Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu hal yang penting untuk kita renungkan bersama dari kajian kita pada kesempatan ini adalah bahwasanya amarah, emosi, baik itu dalam bentuk amarah ataupun rasa sedih serta rasa kasih sayang itu memang harus ada dalam jiwa seorang muslim, dan itu dapat berjalan secara beriringan. Kenapa? Karena memang di dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim itu adalah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, yaitu bersikap keras kepada orang kafir dan rasa saling kasih mengasihi terhadap sesama orang muslim. Ini satu hal yang harus benar-benar kita pahami dan kita camkan serta kita amalkan di dalam kehidupan kita. Karena memang sekarang ini kita bisa melihat bahwasanya terkadang orang muslim satu dengan yang lain itu bukannya malah saling kasih mengasihi, akan tetapi saling curiga mencurigai satu sama lain. Ini harus kita hapuskan dari pandangan kita, juga pemahaman kita. Sesama muslim hendaklah kita kasihi, dan kepada orang kafir kita harus berlaku tegas dan keras, karena itu akan menunjukkan identitas diri kita. Dan banggalah Anda untuk menjadi seorang muslim, karena banyak memiliki saudara yaitu orang-orang muslim yang lain. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita tutup saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan rahmat dan kasih sayang serta pengetahuannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Zainal Arifin serta Ustaz Adiansah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.